ku berjalan sendiri. Ku bertanya dalam hati, ku tertegun sejenak. Aku tak mengerti lambai yang tangan halusmu serta senyum menawan di simpang jalan sudut kiri depan rumahku. Sungguh aku tak menduga dia tersenyum padaku dengan lirikan matanya. Semoga sampai di hati, suatu hari ku terima sepucuk surat darinya. Semula tak kuduga pernyataan cinta. Senyum menawan di simpang jalan sudut kiri depan rumahku, depan rumahku.